أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasatiyah, yang terakhir sampai halaman 67. Sekarang kita masuk halaman 67. Al-Qur'anu kalamullah, pasal yang ke-6. Al-Qur'anu kalamullah. قال المصنف: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود, وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره, ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة, بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة, فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا, وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال المصنف, telah berkata المصنف, sama dengan المؤلف, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, bihi, kembalinya ke mana dhamir ini? Wa minal imani bihi, kepada Allah, termasuk iman kepada Allah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah, wa bi kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Bahwasanya, yaitu iman, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, termasuk iman kepadanya, kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, yaitu iman bahwasanya Quran itu kalamullah, munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan bukan makhluk, yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya dimulai dan kepadanya akan kembali. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah itu dimulai Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikat. Bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikatnya. Arti benar-benar Allah berkata. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kalamullahi haqiqatan. Dan bahwasanya Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kalamullah, adalah perkataan Allah hakikatan, dengan sebenar-benarnya. La kalama ghairihi, bukan perkataan orang lain. Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah, dan tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya Al-Quran ini hikayat, cerita, tidak boleh. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat. Jadi hikayat, ceritaan kalamillah, tentang firman Allah. Au ibaratun, atau sebagai ibarat, atau terjemah. Bal iza qara'ahun nasu au katabuhu fil masahifi, bahkan apabila Al-Quran dibaca oleh manusia, artinya firman Allah ini dibaca oleh manusia, jadi bahkan apabila firman Allah dibaca oleh manusia, au katabuhu fil masahif, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamallahi haqiqatan, maka tidak keluar sebutan itu tetap adalah kalamullah yang sebenarnya. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Karena sesungguhnya perkataan, yaitu kalam, innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, sesungguhnya perkataan itu atau kalam itu disandarkan secara hakikat, disandarkan secara hakikat kepada orang yang mengatakannya pertama kali. Sesungguhnya disandarkan, sesungguhnya kalam disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiya, bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara, bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani, dan Al-Quran adalah kalamullah. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamullahil hurufa. Bukan perkataan Allah itu huruf saja tanpa makna. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu huruf selain makna atau tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan pula maknanya saja tanpa huruf. Ini Al-Quran kalamullah, termasuk yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya ini Aqidah Wasathiyah. Dan ini termasuk permasalahan yang amat penting tentang masalah Al-Quran kalamullah, karena berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam, bahwa Allah berkata-kata. Karena ada pada zaman sebelum Imam Ahmad dan pada zaman Imam Ahmad sudah ada golongan yang mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, dan yang lainnya. Yang kemudian pada saat itu para ulama bangkit membantah perkataan mereka, syubhat mereka, dan juga tulisannya mereka dibantah oleh para ulama dalam puluhan kitab yang membahas tentang Al-Quran kalamullah. Dan ini merupakan aqidah al-sunnah wa jamaah. Jadi termasuk iman kepada Allah dan kepada kitabnya, iman bahwasanya Quran itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Ini mengatakan bukan makhluk, ini bantahan terhadap Jahmiyah dan bantahan kepada Mu'tazilah. Kemudian dari Allah itu dimulai Al-Quran ini dan kepadanya akan kembali. Nanti saya akan bawakan riwayatnya. Bahwasanya Allah berkata secara hakikat, dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kalamullah hakikatan, bukan perkataan yang lainnya. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan firman Allah hakikatnya, bukan perkataan yang lain, bukan perkataan malaikat maupun yang lainnya. Dan tidak boleh seorang memutlakkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan cerita tentang firman Allah atau ibarat. Ini seperti yang dikatakan oleh kaum Kullabiyah dan juga Asy'ariyah. Bahkan apa yang dibaca oleh manusia atau yang ditulis di mushaf itu tidak keluar dari hakikatnya sebagai kalamullah. Karena perkataan atau firman Allah ini diidhofahkan, disandarkan kepada yang berkata pertama kali. Jadi yang berkata pertama kali adalah Allah. Meskipun yang menyampaikan Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, tetap yang pertama kali berfirman adalah Allah. Maka disandarkan Al-Quran itu kalamullah kepada yang pertama kali berkata. Yang pertama kali berkata bukan malaikat Jibril, tapi yang pertama kali berkata adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan, sesungguhnya perkataan itu disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan atau sebagai perantara. Dan Al-Quran ini kalamullah huruf dan maknanya. Jadi hurufnya dan maknanya perkataan Allah. Bukan berarti kalamullah ini artinya laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Bukan berarti kalamullah itu hanya hurufnya saja tanpa makna atau maknanya saja tanpa huruf. Jadi hurufnya dan maknanya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Wa wajhu dhalika wa annahu dakhilun fil imani billahi wa bi kutubihi annal imana bi kalamillahi ala hadzal wasf alladhi dzakarahu al musannifu wa annahu min al imani billahi li annahu wasfuhu wal kalamu sifatun lil mutakallim. فإن الله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد La yanfadu wa la yabidu. Sampai sini dulu saya artikan. Dan pandangan yang demikian, arti pandangan yang demikian bahwasanya Al-Quran kalamullah ini dakhilun fil iman billah wa bi kutubihi, bahwasanya masalah ini masuk ke dalam iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitabnya. Karena iman kepada kalamullah menurut sifat yang disebutkan oleh penulis bahwasanya termasuk iman kepada Allah, li'annahu wasfuhu, karena kalam ini merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu sifatun lil mutakallim, dan kalam merupakan sifat bagi yang berkata. Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu mutakallim, sesungguhnya Allah ta'ala disifatkan bahwasanya ia itu berkata-kata. Sesungguhnya Allah disifatkan bahwasanya Allah itu berkata-kata. Idza syaa'a bima syaa'a, apabila ia menghendaki dengan apa yang ia kehendaki. Wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallam, dan bahwasanya Allah itu tetap berkata dan senantiasa berkata-kata. Wa kalamuhu ta'ala la yanfadu wa la yabidu, dan firman Allah, kalamullah ini, perkataan Allah ta'ala, la yanfadu, tidak habis dan tidak juga binasa. Jadi firman Allah ini tidak habis dan tidak juga binasa. Wa naw'ul kalami azaliyun abadi, ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا بحسب حكمة الله تعالى. Dan macam perkataan itu adalah azaliyun abadi, tetap qadim, terdahulu. Jadi macam perkataan, artinya Allah berkata-kata itu abadiyun azali, azaliyun abadi, artinya tetap sejak dahulu Allah berbicara, sekarang dan yang akan datang selama-lamanya. Wa mufradatuhu la tazalu taqau syai'an fa syai'an, dan mufradatnya satu persatunya tetap terjadi sedikit demi sedikit. Bihasbi hikmatillahi ta'ala, tergantung hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran ini Allah sudah firmankan secara keseluruhan dan Allah turunkan sedikit demi sedikit menurut kejadian yang ada. Karena semuanya sudah maktub, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya. Jadi Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ini terjadi sedikit demi sedikit menurut hikmatullah. Dan Allah ta'ala adhafahu ila nafsihi fi qawlihi kalamullah idhafatu sifah limausufiha, Dan Allah menisbatkan kepada dirinya dalam perkataan kalamullah, yaitu mengidhafahkan, artinya menyandarkan sifat kepada mausufnya. Jadi sifat kepada mausufnya. Yang disifati adalah Allah. Yang kalam ini merupakan sifat bagi Allah SWT. Jadi diidhafahkan sifat itu kepada mausufnya. Fadalla ala annahu kalamuhu lafzuhu wa ma'nahu wa wasfuhu. Bahwa ini menunjukkan bahwasanya perkataan Allah itu lafaz, maknanya dan sifatnya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, lafaznya, maknanya dan sifatnya. Wa idza kana kadzalika kana ghairu makhluqin. Apabila keadaannya demikian, maka Al-Quran ini ghairu makhluq, bukan makhluk. Apabila keadaan demikian, maka Al-Quran ini ghairu makhluk. وَمَنْ زَعْمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ وَنَفَى كَلَامَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ وَصْفًا وَجَعَلَهُ وَصْفًا لِمَخْلُوقٍ. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta. Dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. Wa nafa kalamallahi 'anillahi wasfan. Dan dia menafikan kalamullah dari Allah ini sebagai sifat. Saya ulang lagi, bahwasanya Al-Quran ini kalamullah, lafadznya, maknanya dan sifatnya. Dan apabila demikian keadaannya, maka Al-Quran ini bukan makhluk. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. وَنَفَى كَلَامَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ وَصْفًا. Dan dia menafikan firman Allah dari Allah ini sebagai sifat. Jadi mereka, kaum Mu'tazilah, menafikan bahwa kalam Allah ini sebagai sifat bagi Allah. وَجَعَلَهُ وَصْفًا لِلْمَخْلُوقِ. Dan dia menjadikannya kalam ini sebagai sifat bagi makhluk. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودَ بَيْنَنَا عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ حِكَايَةٌ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْقُلَّابِيَّةُ وَالْأَشْعَرِيَّةُ فَقَدْ قَالَ بِنِصْفِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Quran yang ada di antara kita ini, Quran yang ada di antara kita ini, ibaratun an kalamillah, sebagai ibarat dari firman Allah, au hikayatun anhu, atau hikayat darinya, kama qalahul kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kullabiyah. Kullabiyah ini pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kullabiyah ini pengikut dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat. Wal-Asyariyah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Ash'ari. Faqad qala binisfi qawlil mu'tazilah. Maka sungguhnya dia berkata sebagian dari perkataan mu'tazilah. Jadi yang perlu dipahami seperti perkataan yang pertama kali itu, perhatikan bahwa kalam, bahwa Allah itu berkata-kata. Berkata-kata ini sebagai sifat bagi Allah SWT. Berkata-kata al-kalam ini merupakan sifat bagi Allah. Dan Allah berkata azaliyun abadi, selama-lamanya. Sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, selama-lamanya Allah berkata-kata. Dan Allah berkata-kata ini menurut apa yang Ia kehendaki dan kapan saja Dia kehendaki. Dan perkataan Allah ini tidak akan habis, tidak akan lenyap. Dan tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran ini yang ada di antara kita sekarang ini sebagai ibarat, sebagai terjemahan dari firman Allah, atau sebagai cerita dari firman Allah, tidak boleh. Kita harus katakan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Yang diturunkan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya mulainya firman Allah ini dan kembali. Kepadanya akan kembali. Kemudian lanjutkan di sini. Fal-Quranu. Kalamullahi haitsu tasarrafa sawa'un kana mahfuzan fis suduri aw matluwan bil alsinati aw maktuban fil masahifi fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalamullah. Fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalam Allah. Yani Al-Qur'an kalam Allah. Kama qala al-musannifu. Fa innal kalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Jadi Al-Qur'an kalam Allah. Bagaimana saja keadaannya, bagaimana saja keadaannya, bahwa Al-Quran ini kalam Allah. Apakah itu yang terjaga di dada, atau yang dihafal oleh kaum muslimin, au matluwan bil alsinah, atau yang dibaca oleh lisan manusia, atau yang dibaca oleh lisan manusia. Au maktuban fil masahifi. Atau yang ditulis di dalam mushaf. Atau yang ditulis di dalam mushaf Al-Quran. Fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalam Allah. Maka tidak keluar yang demikian dari firman Allah. Artinya tetap dikatakan sebagai firman Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Jadi orang yang menghafal Quran. Al-Quran yang dihafal itu tetap dikatakan kalam Allah. Kemudian yang kita baca. Tetap kalam Allah. Yang ditulis dalam mushaf tetap dikatakan kalam Allah. Fa innal kalama innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Sesungguhnya perkataan itu disandarkan kepada yang berkata pertama kali, tidak kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau sebagai perantara. Kemudian wa qawlu salaf kalamullahi minhu bada'a ay huwa alladhi takallama bihi la ghayruhu. Dan perkataan ulama salaf kalamullahi minhu bada'a, dan darinya ia mulai, walladhi takallama bihi la ghayruhu, dialah yang pertama kali mengatakannya bukan yang lainnya. Artinya Allah yang berfirman, Allah yang berkata, bukan yang lainnya. Wa qauluhum ilaihi ya'ud, dan perkataan mereka ilaihi ya'ud, kepadanya kembali, ay yarji', yaitu ya'ud sama dengan yarji', ay yusafullahu bihi, Allah disifatkan dengannya. Waqila, dan ada yang mengatakan innal murada bizalika ma warada min anna min asyratis sa'ati ay yurfa'al qur'anu min as-suduri wal masahif. Sesungguhnya yang dimaksud yang demikian itu yaitu apa yang datang tentang tanda-tanda kiamat, asyrat yaitu tanda sama dengan alamat, asyrat sama dengan alamat, tanda-tanda kiamat, ay yurfa'al qur'anu min as-suduri wal masahif, akan diangkat Al-Qur'an dari dada manusia dan dari mushaf. Wal awwal aula, yang pertama itu yang lebih cocok. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Padahal para ulama justru menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dimaksudkan dengan wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya itu artinya Al-Qur'an ini diangkat dari dada manusia. Tentang bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, ayat-ayatnya sudah kita baca. Di antaranya, di antara ayat-ayatnya yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang paling benar perkataannya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Itu sudah kita baca di halaman 36 ya, dalam kitab ini, dan Bayhit Latifah. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata wahai Isa bin Maryam, menunjukkan bahwa Allah berkata-kata, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna perkataan Rabb kamu sidqan wa adla. Sidqan tentang apanya? Sidqan fi akhbarihi, wa adlan fi ahkamihi, dan telah sempurna kalimat Rabb kamu sidqan, dengan benar dan dengan adil. Allah itu benar tentang berita yang Allah sampaikan, dan Allah adil tentang masalah hukumnya. Jadi sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi. Itu dalam surah Al-An'am ayat 115. Kemudian surah An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh-sungguh Allah berkata kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 253, minhum man kalam Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Minhum siapa ini? Minhum minar rusul wal anbiya, di antara rasul-rasul dan nabi-nabi ada yang diajak bicara oleh Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tatkala Musa itu datang pada waktu yang kami telah tentukan, limiqatina, pada waktu yang kami telah tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengajak bicara kepadanya. Kemudian juga dalam surah Maryam ayat 52, wanadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami memanggilnya, memanggil Musa, min janibit tur, yaitu dari sebelah kanan gunung, min janibit turil ayman, dari sebelah kanan gunung Tur, wa qarrabnahu najiyya, yaitu kami dekatkan dia untuk bermunajat langsung kepada kami. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10, wa idz nada rabbuka Musa an itil qaumadz zalimin, dan ingatlah tatkala Rabbmu memanggil Musa, hendaklah kamu datangi kaum yang zalim. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara, dan ketika Allah memanggil keduanya, yaitu Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari yang Allah memanggil mereka dan Allah berkata, apa jawabanmu terhadap para rasul yang diutus? Kemudian tentang Al-Qur'an kalamullah, ini tentang sifat kalam. Penetapan sifat kalam. Karena ada kaitannya. Yang pertama tentang menetapkan sifat kalam. Karena kaum Jahmiyah, mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Kemudian selanjutnya, Al-Quran kalamullah. Di antara ayatnya dalam surah Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma' kalam Allah, sehingga ia mendengar firman Allah, dalam surah Taubah ayat 6. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 75, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu, dan sungguh ada segolongan dari mereka, mereka mendengar perkataan Allah, mendengar firman Allah, kemudian mereka merubah sesudah mereka memahaminya. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, dan mereka ingin merubah atau mengganti kalam Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Fath itu juga, kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl, katakanlah kalian tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah Allah berfirman. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah berfirman sebelum itu. Kemudian watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian dalam surah An-Naml, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israil aktsara alladzi hum fihi ikhtalifun, sesungguhnya Al-Quran ini adalah menceritakan atas Bani Israel sebagian besar dari perkataan atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian tentang perkataan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, di antaranya lafadznya ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kemudian law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Dan berapa ayat lagi yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tentang sifat kalam. Yang kedua bahwa Al-Quran kalam Allah. Yang ketiga bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun. Dengan dasar ayat-ayat yang tadi. yaitu nazzala ruhul amin. Apa ayat tadi? Nazzala bihi ruhul amin. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika li bil haqqi li yuthabbital ladina amanu wa huda wa bushra al muslimin. Jadi ayat-ayat ini Al-Qur'an ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan darinya timbul perkataan itu dan akan kembali kepadanya. Tentang perkataan bahwasanya kembali kepadanya itu, ada beberapa riwayat yang menunjukkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang menunjukkan bahwa nanti Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah dan kembali kepadanya dan tidak lagi dihafal oleh manusia di akhir zaman nanti. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusu washyus thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa ta'ifu minan nasi ash-shaykhul kabiru والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. Islam ini akan hilang. Jadi kata-kata darasa yadrusu durusan iza afa wa halaka. Apabila Islam ini akan hilang, Islam ini akan binasa, Islam ini kama yadrusu washyu thawb. Sebagaimana hilangnya washyu thawb, bordiran baju. Itu sedikit demi sedikit akan hilang bordiran itu. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sehingga tidak diketahui ma siyamun. Tidak diketahui lagi apa itu puasa. Tidak diketahui lagi tentang salat. Tidak diketahui lagi tentang manasikul hajj. Wala sadaqah, dan tidak pula sadaqah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layyatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan akan diangkat, akan dijalankan kitabullah ini pada malam hari, akan dihilangkan atau akan diangkat, akan dihapus pada malam hari kitabullah ini. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, maka tidak tinggal di muka bumi ini satu ayat pun juga. Wa tabqa tawa'ifu minan nas, dan kemudian tinggal beberapa kelompok dari manusia. Wa tabqa tawa'ifu minan nas, dan tinggal beberapa kelompok dari manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz, yaitu asy-syaikhul kabir, orang tua, wal ajuz, artinya perempuan yang sudah tua. Ajuz istilah dari perempuan yang sudah tua. Jadi bapak-bapak dan nenek yang sudah sangat tua Yaqulun, mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini, la ilaha illallah. Mengucapkan la ilallah, fanahnu naquluha. Maka kami mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam mustadraknya, dan hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan ini hadis ini tentang akan hilangnya Islam dan akan diangkatnya Al-Quran, tentunya sesudah jayanya Islam ini. Sesudah Islam ini jaya dan umat Islam ini menang. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam ini atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Jadi meskipun orang-orang musyrik tidak suka, maka Allah akan tetap menangkan Islam ini. Bagaimana juga Syekh Al-Albani menjelaskan, وَذَلِكَ لَا يَكُونُ قَطْعًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُسَيِّتِرُ بَعْدَ أَنْ يُسَيِّتِرَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْقُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ جَمِيعَهَا وَتَكُونُ كَلِمَتُهُ هِيَ الْعُلِيَا. Yang demikian itu pasti sesudah Islam ini menguasai seluruh muka bumi ini, dan kalimat Allah ini yang ditinggikan. Jadi kita harus optimis bahwa Islam ini akan jaya, Islam ini akan menang. Ya tentunya harus dipenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah akan menolong kaum mukminin. Sebab Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman pada kehidupan dunia dan nanti, pada hari dibangkitkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Yang jadi permasalahan di sini, ya, yang kita bahas di sini, yaitu kata-kata wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya. Dan diangkat kitabullah ini pada satu malam, maka tidak lagi tertinggal satupun ayat. Semua diangkat oleh Allah SWT. Bahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi di juz yang kedua di dalam kitab Fadailul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wala yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh-sungguh akan diangkat Quran ini pada satu malam, dan tidak ditinggalkan pun satu ayat dalam mushaf ini, dan tidak pula pada seorang pun satu ayat, melainkan akan diangkat. Jadi nanti di akhir zaman itu, ini dalam mushaf ini, semua hilang ini ayat ini. Mushaf ini, semua ayatnya tidak ada lagi. Diangkat, semuanya diangkat. Semua yang ada di muka bumi ini, ayat-ayatnya akan diangkat lagi kepada Allah SWT. Kemudian yang dihafal oleh manusia ayat itu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud? Rufi'at. Akan diangkat Al-Quran ini. Ini pada akhir zaman nanti, setelah umat Islam menguasai dunia. Ini riwayat yang sahih. Ini riwayat yang sahih. Tapi yang sering dibawakan oleh para khatib, riwayat yang maudhu. Apa diantaranya? La yabqa minal islami illa ismu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Tidak tinggal Islam ini melainkan namanya saja. Tidak tinggal dari Qur'an ini melainkan tulisannya saja. Ini hadis maudhu. Hadis ini palsu. Hadis ini yang sering dibawakan oleh para khatib. Karena tidak tahu, dibawakan, kemudian setelah itu disyarah. Maudhu, sudah tidak tahu syarahnya dari para ulama, syarah menurut dia sendiri. Nah, yang sahih ini, yang saya bawakan ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dalam Talkhis Al-Mustadrak. Kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Jadi kata-kata kembali kepada Allah Al-Quran ini, yaitu dengan dasar hadis ini. Wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah dimulainya perkataan Al-Quran ini, dan akan kembali kepadanya. Dasarnya, bahwa Al-Quran akan kembali kepada Allah, dan tidak ada lagi di muka bumi ini, satu ayat pun tidak ada lagi, yaitu dengan dasar hadis yang sahih ini. Kemudian dalam hadis ini juga, kalau kita mau ambil bahwa orang-orang tua nanti akan berkata la ilaha illallah, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak yang lain, hanya la ilaha illallah. Nah, diambil istinbat oleh Syekh Al-Albani dari hadis ini, bahwa ucapan syahadat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang yang berkata dari azab neraka. Dari hadis ini juga diambil istinbat oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kecuali kalau dia mengingkari juhud tentang wajibnya dia ingkari. Maka orang yang seperti ini, kalau mengatakan bahwa sholat bagi saya tidak wajib, sholat yang lima waktu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau malah, itu tidak dikafirkan. Tetapi dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar. Maka sebagian ulama, orang yang tidak sholat itu dibunuh, karena mengerjakan dosa besar, yang besar sekali. Karena sudah diambang pintu kekafiran. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki, terus ke sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Ini perkataan tentang masalah firman Allah, tentang masalah ijma'nya para ulama salaf, bahwa Al-Quran kalamullah itu dimulai dari Allah dan kembali kepadanya. Kemudian saya akan jelaskan lagi dari kitab yang lain sebelum kita lanjutkan ya, perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di tentang Al-Quran kalamullah ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, jauh sebelum Syekhul Islam ini sudah dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh para imam yang lainnya. Kemudian juga dibahas oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dia wafat tahun 449 Hijriah. Sudah pernah kita bahas dalam pembahasan Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, bahwa Ashabul Hadis Ahlu Sunnah semuanya beriktiqad bahwa Al-Quran ini kalamullah, wahyu Allah, dan diturunkan bukan makhluk. Kemudian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Ibnu Qudamah ini wafat tahun 620 Hijriah. Artinya sebelum Syekhul Islam. Sebelum Syekhul Islam lahir. Dia mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'azhim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Dan di antara perkataan Allah yaitu al-Qur'anul 'azhim, kitab Allah yang nyata dan talinya yang kokoh dan jalannya yang lurus, dan diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh Ruhul Amin kepada atau ke dalam hati Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Arab yang jelas diturunkan bukan makhluk, dari Allah dimulainya dan kembali kepadanya. Kemudian wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfi falahu bikulli harfin ashru hasanat lahu awwal wa akhir wa ajza wa ab'ad matlawun bil alsinah mahfuzun fis sudur masmu'un bil adhan maktubun fil masahif fihi muhkamun wa mutashabih wa nasikhun wa mansukhun wa khasun wa 'am wa amr wa nahi. Yaitu Al-Quran ini berisi surah-surah yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, huruf-huruf dan kalimat, dan barang siapa yang membacanya dengan bahasa Arab, fa'arabahu, maka dia mendapatkan setiap huruf itu 10 kebaikan. Dan Al-Quran ini ada awal dan akhirnya, ada juz dan ada bagiannya, dibaca oleh lisan manusia, dan dijaga di dalam hati manusia, diperdengarkan oleh telinga manusia dan ditulis dalam mushaf. Pada Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Padanya ada yang nasih dan mansukh, yang menghapus dan dihapuskan. Padanya ada yang khas dan yang am. Dan padanya ada amr dan nahi, ada perintah dan larangan. Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak datang kepadanya, kepada Al-Quran, kebatilan dari hadapannya dan tidak pula dari belakangnya yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dalam surah Fussilat ayat 42. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak bisa mendatangkan yang sepertinya meskipun sebagian dari mereka saling tolong-menolong. Diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an kalamullah di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Dan apabila seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sehingga dia mendengarkan kalamullah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu maha suci Allah, maha barakah Allah, yang telah menurunkan Al-Quran atas hambanya agar menjadi pengancam atas seluruh alam. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah itu semua ciptaan dan bagi Allah itu semua perintah. Ala lahul khalqu wal amru. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Syekh Utsaimin, faja'ala al amra ghaira al khalqi wal qur'ani min al amr. Allah menjadikan bahwa amr ini bukan makhluk dan Quran ini termasuk dari amr, dari urusannya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Kemudian juga dalam surah At-Talaq ayat 5 Allah berfirman, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Dan demikianlah perintah Allah atau urusan Allah yang Allah telah turunkan kepada kamu. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah semua ciptaan dan bagi Allah semua perintah. Maka dijadikan bahwa Al-Quran ini termasuk minal amr, perintah Allah. Dengan dasar surah Asy-Syura 52 dan surah At-Talaq ayat 5. Dan kalamullah ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya. Sedangkan sifatnya Allah itu bukan makhluk. kalam. Allah itu berkata-kata merupakan sifat dari sifat Allah. Sifat Allah ini bukan makhluk. Kemudian dari Allah itu dimulai dan akan kembali kepadanya. Tentang kembali kepadanya sudah saya sebutkan tadi dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan ini sepakat para ulama ahli sunnah tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Semua sepakat tentang Al-Quran ini kalamullah. Saya akan jelaskan beberapa perkataan yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk, dari perkataan para ulama. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, maka orang ini dikafirkan oleh para ulama. Dari dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini termasuk perintah Allah, dasarnya surah Al-A'raf ayat 54. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dijelaskan oleh para a'immah, diantaranya oleh Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Kata beliau, man qala inna kul huwallahu ahad Allahu samad makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa kul huwallahu ahad Allahu samad itu makhluk adalah kafir. Kemudian juga perkataan Imam Syafi'i demikian. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa indana kafir. Li'anna al-Qur'ana min ilmillahi azza wa jal wa fihi asma'ullahi azza wa jal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka dia di sisi kami adalah kafir. Karena sesungguhnya Al-Quran termasuk ilmu Allah. Dan padanya ada nama-nama Allah Azza wa Jal. Kemudian, ada seseorang yang mengatakan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya nama-nama Allah itu makhluk, dan Al-Quran itu makhluk. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kufrun bayyin, ini kekufuran yang jelas. Dan banyak lagi perkataan para ulama yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia itu kafir. Dan dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah.